Palungan di kota Bandung, kota kembang, kota medan, kota panggang dan kabinung. Aduh emak, aduh bapak, abima halim di candu. Cen anak mitoha kajena abdi ngisap birit batandai ngudara genuh hapami bapa aya maksa bade nyandung abdi mah kajen padundung abdi nara abdi nara abdi mah nahi dicandu. Kajen Padundung abdi nara.